بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita masih di ayat ke-42 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa la talbisul haqqa bil batili wa tattumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab أفلا تعقلون. ولا تلبسوا الحق بالباطل. Sudah kita bahas kemarin, jangan engkau mencampurkan al-haq dengan al-batil. Al-Haq itu segala yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan Al-Batil itu ialah yang datang dari selain keduanya. Jangan engkau campurkan di antara Al-Haq dengan Al-Batil itu, karena Al-Haq mempunyai kedudukan yang tinggi, sedangkan Al-Batil tidak mempunyai kedudukan atau sangat rendah. Wa taktumul haqqa, jangan pula engkau menyembunyikan Al-Haq. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu. Wa aqimus salata, dan tegakkanlah oleh kalian salat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah, bayarlah zakat. Warka'u ma'arraki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Atamurunan nasa bil birri, apakah kalian menyeru manusia berbuat kebaikan? Watansauna ampusakum, dan kalian melupakan diri-diri kalian. Alhamdulillah. Dan kalian melupakan diri-diri kalian. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian itu, wahai ahli kitab, membaca kitab. Apalah ta'qilun, apakah kalian tidak berakal sehat? Ayat ke-44 ini dalam sabab nuzulnya, riwayat tentang sabab nuzulnya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai khadam atau mempunyai khadim pembantu, pegawai, seorang Yahudi, pemuda Yahudi yang masih beragama Yahudi. Ini menunjukkan boleh menjadikan, mengangkat pegawai selain orang Muslim untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitan langsung dengan agama. Rasulullah mempunyai khadim seorang Yahudi, pemuda Yahudi. Suatu hari pemuda ini tidak masuk kerja, maka Rasulullah mencari berita, mencari tahu kenapa pemuda ini tidak masuk kerja. Sampai berita bahwa pemuda ini sedang sakit. Segeralah Rasulullah menjenguk pemuda ini, si Yahudi ini, menjenguk ke tempat dia, ke rumahnya dia di kampungnya, kampung Khaibar Yahudi. Ini juga menunjukkan kepada kita contoh dari Nabi, boleh menjenguk orang sakit dari handai tolan yang non muslim. Kalau dalam rangka untuk menjinakkan hatinya agar mau masuk Islam. Sesampainya di perkampungan Yahudi itu, Rasulullah masuk ke rumah orang ini. Pemuda ini sedang didampingi oleh ayah ibunya. Ternyata ayah ibunya adalah tokoh-tokoh pendeta Yahudi yang membaca kitab Taurat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya, melihat pemuda ini sakitnya demikian parah, maka Rasulullah khawatir pemuda ini mati dalam keadaan di atas agama Yahudiyah. Rasulullah mengajak anak ini, ucapkan syahadatain. Niscaya kalau engkau ucapkan syahadatain, aku akan bisa membela engkau di akhirat nanti. Pemuda ini sehari-harinya sudah bekerja dengan Nabi, melihat akhlak perangai Nabi yang baik. Sangat menarik pemuda ini. Tentu sudah tertarik dengan Islam. Maka pemuda ini pun melihat, memandang, memalingkan wajahnya kepada kedua orang tuanya, seakan-akan minta persetujuan apakah boleh masuk Islam. Bapak ibunya yang mengerti betul Taurat, sangat tahu bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi. Nanti kita akan baca di dalam surat Al-Baqarah ini ayat yang memberitakan orang-orang ahlul kitab itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. sangat tahu Muhammad itu seperti tahunya mereka kepada anak kandungnya sendiri. Yani tahu betul kalau ini Nabi. Maka bapak ibunya langsung menyampaikan kepada anaknya, Abi Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yaitu kunyah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkenal dengan Abul Qasim, karena anak lelaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang terbesar namanya Al Qasim. Maka beliau dipanggil dengan Abul Qasim. Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Yani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka segera anak ini pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Rasulullah amat gembira dengan anak muda ini masuk Islam. Dan ternyata setelah mengucapkan dua kalimat syahadat beberapa saat setelah itu, dia pun menghembuskan nafas terakhir dan meninggal dunia. Rasulullah keluar dari rumah itu dengan penuh kegembiraan. Beliau menyatakan alhamdulillahilladzi najjahu bi kalimat tauhid atau kama qala. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda itu dengan kalimat tauhid. Dan Rasulullah memberitakan bahwa anak muda itu masuk surga dengan dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan penuh keikhlasan sesaat sebelum wafat. Tapi bapak ibunya tetap di atas agama Yahudi. Walaupun ngomong kepada anaknya Abi Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Maka turunlah ayat ini. Atamuruna an-nasa bil birri? Apakah kamu menyeru manusia kepada kebaikan? Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri-diri kalian sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca kitab. Kamu menyuruh anakmu untuk mentaati Abul Qasim, masuk Islam, untuk masuk Islam. Kamu melupakan diri kamu sendiri, kamu tetap saja pada agama Yahudi, padahal kamu membaca kitab. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Begitu sebab nuzul tentang ayat ini. Kita telah membahas ayat ke-42 dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah membicarakan bahwa apa yang disitir oleh Allah di ayat 42 ini adalah berkenaan dengan tingkah laku para ulama. Ulama Yahudi dan Nasara telah melakukan talbisul haq bil batin, mencampurkan al-haq dengan al-batin. Dan dalam hal ini beliau mengingatkan tugas ulama itu ialah menegakkan al-haq dan membantah al-batin, memenangkan al-haq dan memerangi al-batin. tugas ulama ialah menjadi rujukan bagi umat di dalam menerangkan al-haq dari al-batil, di dalam membedakan al-haq dari al-batil. Tetapi adanya ulama su yang mencampur adukkan al-haq dari al-batil, meniru perbuatan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara itu. Nah, demikian diperingatkan oleh beliau tentang bahaya dari orang yang diberi ilmu, ilmu agama ini, dia menghadapi bahaya, yaitu kemungkinan untuk mengikuti jejak orang-orang Yahudi dan Nasara di dalam mengkaburkan ketegasan pemisah antara al-haq dari al-batil, at-tauhid dari asy-syirik, as-sunnah dari al-bid'ah, al-halal dari al-haram, al-khabith dari at-tayyib. Keharusan memisahkan kedua itu adalah kemestian bagi orang yang telah diberi oleh Allah ilmu. Summa qala, kemudian Allah menyatakan di ayat ke-43, waqimus salata, dan tunaikanlah, tegakkanlah salat, zahiran wa batina, menegakkan salat itu zahir dan batin. Orang munafik menegakkan salat hanya zahirnya saja. Orang-orang zindiq mengaku menunaikan salat dengan batinnya saja, zahirnya tidak. Fahada zindiq, para zanadiqah sufiyah yang mereka dengan melalui tarekat-tarekat sufiyah hendak menutupi kekafirannya kepada Islam ini dengan alasan-alasan kebatinan. Ketika ditegur, mengapa kamu tidak sholat? Oh, saya sholatnya sholat batin, 1000 kali dalam sehari semalam. Kalau kalian kan cuma sholat zahir 5 kali dalam sehari semalam. Kami 1000 kali dalam sehari semalam, yaitu dengan batin. Fahada kabir, menggugurkan kewajiban sholat, mengingkari kewajiban sholat 5 waktu dengan mengemukakan alasan-alasan kekafiran semacam ini. Jadi sholatnya orang mukmin itu zahir dan batin. Ya, sholatnya orang munafik hanya zahir tapi batinnya tidak sholat. Hanya menampilkan diri bahwa dia termasuk muslimin. Wa idza qamu ila salati qamu kusala, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apabila mereka menunaikan sholat, mereka menunaikannya dengan malas. Mereka berbuat riya dengan sholat itu, dan mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Allah mencerca sholat yang zahir saja tanpa disertai batin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Maka celakalah untuk orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya itu. Jadi sholatnya hanya zahir, batinnya lalai. Mereka mengerjakan sholat hanya untuk riya, untuk dilihat oleh orang sebagai termasuk orang-orang yang sholat. Dan mereka itu tidak memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan makan, fuqara wal masakin. Ini sholatnya orang yang hanya zahir tapi tidak batin. Ya. Sedangkan sholatnya orang yang zahir dan batin itu dipuji oleh Allah, yaitu dikatakan oleh Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat itu mencegah orang dari fahsya, dari kekejian, wal munkar, dan dari kemungkaran. Dengan salat itu berubahlah hidupnya. Dia lebih takut untuk berbuat dosa, lebih takut untuk berbuat kekufuran, kebid'ahan, kemusyrikan, lebih takut untuk berbuat kemaksiatan, kemungkaran. Karena sholatnya itu membangkitkan keimanan di dalam hatinya, menguatkan keimanan di dalam hatinya. Sholatnya zahir batin. Ya. Nah, hatinya semakin lunak, penuh kasih sayang kepada saudaranya sesama mukminin. Penuh kemarahan kepada orang-orang yang menginjak-injak kehormatan agama, karena kecintaannya kepada agama semakin tinggi, kecemburuannya terhadap sunnah semakin tinggi, kebenciannya kepada kekafiran, kebid'ahan, kemusyrikan semakin tinggi. Ini salat orang yang zahir dan batin. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan salat itu zahiran wa batina. Zahir yaitu gerak-gerik dan bacaan harus zahirnya cocok dengan tuntunan Nabi. Batin, batinnya juga harus cocok dengan tuntunan Nabi. Niat, mulai dari niat ikhlas lillah billah, dan mengikuti bacaan itu dengan memahami maknanya dalam berdialog dengan Allah. Makanya Al-Imam Syafi'i menganggap wajib orang itu sholat mengerti bacaan sholatnya dari takbir sampai salam. Nah, wa atu zakata, dan tunaikanlah zakat mustahiqiha kepada mustahiqiha, kepada yang berhak, mustahiq kepada yang berhak. Ha, kembali kepada az-zakah, mustahiqiha kepada yang berhak zakat. Siapa yang berhak menerima zakat? Yaitu orang-orang fuqara wal masakin. Fuqara itu lebih sengsara daripada al-masakin. Ya. Semua itu disebutkan di dalam 8 asnaf mustahiq zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat, pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Apa? Fuqara. Yang kedua masakin. Kemudian apa? Gharimin, orang yang bangkrut, menanggung hutang. Dia berhak menerima zakat untuk membayar hutang. Kemudian budak mukatab. Budak mukatab yaitu hamba sahaya yang diberi peluang oleh tuannya untuk membayar dengan jumlah tertentu guna membebaskan dirinya dari perbudakan. Kemudian yang kelima, Ibnu Sabil, yaitu mujahid yang berperang di jalan Allah, nah, untuk membiayai biaya perang, biaya apa namanya, logistik perang. Ini berhak menerima pembayaran zakat, penyaluran dana zakat. Yang keenam, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu mana asalnya orang yang dalam perjalanan dia membutuhkan bekal guna menyempurnakan perjalanannya. Para ulama juga menyatakan thullabul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu, dia membutuhkan biaya untuk menuntut ilmu. Apakah ilmu Alkitab Sunnah, ataukah ilmu umum yang fardu kifayah untuk dipelajari oleh kaum muslimin demi kemaslahatan kaum muslimin. Ini juga termasuk terkategori Ibnu Sabil. Yang keberapa? 7. Iya. Yang ketujuh apa? Orang amil. Apa itu amil zakat? Yang mengurusi zakat, pembayaran apa, penarikan zakat dari orang-orang yang wajib menunaikan zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak. Terus yang ke-8 apa? Mu'allaf, barakallahu fi. Orang yang sedang dihinakan hatinya untuk masuk Islam, atau orang yang baru saja masuk Islam, ya, dia perlu disenangkan hatinya dengan Islam ini melalui pembayaran zakat. Hadza kullu 8 asnaf orang-orang yang berhak atau mustahiqina az-zakah, orang-orang yang berhak menerima zakat. Wa atuz zakata, wajib untuk membayar dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'arraki'in, warka'u ma'arraki'in, secara bahasa rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian terangkan di sini oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ay sallu ma'al musallin, yaitu sholatlah kamu bersama orang-orang yang sholat. Hah? Kata beliau, fa'innakum, maka sungguhnya kalian, idza fa'altum dzalika, apabila mengerjakan semua yang diperintahkan ini, menegakkan sholat, menunaikan zakat, kemudian sholat bersama orang-orang yang sholat, ma'al imani birusulillahi, kamu tunaikan semua itu beserta iman kepada Rasul-Rasul Allah, wa ayatillah, dan beriman kepada ayat-ayat Allah, faqad jama'atum, maka sungguh dengan itu kalian telah mengumpulkan pada diri kalian, bainal a'malid zahirati wal batinati, antara amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin, wa bainal ikhlasi lil ma'budi wal ihsani ila 'abidihi, dan juga kalian dengan menunaikan semua itu berarti kalian mengumpulkan antara al-ikhlas lil ma'bud, mengikhlaskan amalan untuk al-ma'bud, untuk zat yang diibadai. Siapa al-ma'bud? Allah yang diibadai. Kalian kumpulkan antara ikhlas kepada al-ma'bud dan al-ihsan ila 'abidih, dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Wa bainal ibadatil qalbiyyati wal badaniyyati wal maliyyati, juga kalian kumpulkan dengan menunaikan semua itu, kalian kumpulkan ibadah-ibadah qalbiyyah, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hati, wal badaniyah, dan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh badan, ya, wal maliyah, dan ibadah yang dilakukan melalui harta. Terkumpul semua pada dirimu ketika kamu menunaikan semuanya itu, menunaikan semuanya itu dengan iman kepada para Rasul Allah dan beriman kepada ayat-ayat Allah. Itu kesempurnaan agama pada seseorang. Wa qawluhu warka'u ma'arraki'in, adapun perintah Allah, warka'u ma'arraki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, ay, kata beliau, sallu ma'al musallin, salatlah kalian bersama orang-orang yang salat, fa fihil amru bil jama'ati lis salati, di sini ada perintah untuk berjamaah dalam salat, wa wujubiha, dan ada perintah, ada di sini dengan demikian menjadi wajiblah salat jamaah itu. Warga Umar raki'in, salatlah kamu bersama orang yang salat. Fafihi, juga pada ayat ini kata beliau, annar ruku'a, bahwa ruku' adalah ruknun min arkanis salati, adalah satu rukun daripada rukun-rukun salat. Li'annahu ubbira 'anish salati bir li'annahu karena Allah abbara mengungkapkan anis salati tentang salat birruku'i dengan menyebut rukuknya. Wa ta'biru 'anil ibadati bi juz'iha, maka kata beliau at-ta'bir ungkapan anil ibadah tentang satu ibadah bijuz'iha dengan menyebut salah satu bagian daripada ibadah itu, ya dulu itu menunjukkan ala fardiyatihi fiha, menunjukkan tentang fardunya, keharusannya, keharusan Allah fiha, keharusan yang Allah bebankan kepada kita fiha dalam perkara ibadah itu. Ya, maka yang disebut di sini sebagian daripada salat, yaitu apa? Ruku', warka'u, menunjukkan bahwa ruku' adalah salah satu daripada fardu salat. Ya. Kemudian atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian menyeru manusia bil birri, dengan berbuat baik? Al bir di sini ay bil imani wal khairi, yaitu iman dan al khair, keimanan dan segala yang baik. Apakah kalian menyeru orang untuk beriman dan berbuat baik? Watansauna anfusakum, dan kalian melupakan diri-diri kalian, ai tatruku naha an amriha bidzalik. Ha? Yaitu rahmukallah. Tatrukunaha, engkau meninggalkan meninggalkan dirimu an amriha bidalik, tentang urusannya dengan perkara itu. Engkau meninggalkan diri-dirimu tentang kewajiban yang harus ditunaikan oleh diri-dirimu. Walhal, padahal keadaanmu, wa antum tatlunal kitab apala taqidun, padahal keadaanmu ialah orang-orang yang membaca Alkitab, baca ilmu, apalah ta'tidun, apakah kalian tidak berakal? Wa sammal aqla aqlan, kata Syekh rahimahullah, Allah menamakan akal dengan nama aql, li'annahu ya'qilu bihi ma yanfa'uhu minal khairi, karena akal itu akan yakinu, akan bisa dipakai untuk berpikir dengannya, ma yanfa'uhu minal khair, tentang apa yang bermanfaat baginya daripada perkara kebaikan. Wa yan'aqilu bihi amma yadhurruh, dan juga akal bisa dipakai yang akil bihi untuk berpikir dengannya, amma yadhurru, untuk menjauhkan diri daripada apa yang bermadarat. Wadhalika annal aqla yahuthu sahibahu, Dan demikian karena akal itu yahuddu sahibahu, menganjurkan orang yang berakal itu ayyakuna awwala fa'ilin lima ya'mar lima yu'maru bihi, untuk dia itu menjadi awwala fa'ilin, pelaku yang pertama kepada apa yang diperintahkan dengannya. Wa awwalu tarikin lima yanha anhu, dan menjadi orang yang pertama dalam meninggalkan ma yanha anhu, apa yang dilarang daripadanya. Ha? Maka walaupun ayat ini sebab nuzulnya pada orang Yahudi, tapi para ulama mempunyai faedah. Bagaimana? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sababi. Al-ibratu, al-ibra, satu ungkapan dalam ayat atau hadis, bi'umumil lafzi, yang dianggap dari satu ungkapan dalam Al-Quran dan Al-Hadis adalah bi'umumil lafzi, dengan melihat kepada keumuman lafadznya. Hukum yang bisa diambil dari satu ungkapan dalam Al-Quran Sunnah yaitu berpaku pada keumuman lafadznya, la bi khususis sababi, tidak dengan terpaku pada kekhususan sebabnya. Sebab yang khusus ialah peristiwa pendeta Yahudi yang menyuruh anaknya untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayat ini turun untuk menegur pendeta itu. Tetapi ayat ini karena tegurannya itu tidak menyebut nama pendeta itu, ya. Hah? Tetapi ayat ini, ungkapan yang ada dalam ayat ini apa? Umum, tidak menyebut seorang tertentu atau satu golongan tertentu. Langsung umum, atamurunan nasa. Apakah kalian, kalian siapa saja? Apakah kalian menyeru orang untuk berbuat baik dan kalian melupakan diri-diri kalian sendiri? Nah, ini umum ungkapannya. Maka yang diambil dari dalil ini ialah keumumannya, hukum umum itu. Maka walaupun sebab nuzulnya khusus yaitu pada pendeta itu tadi, tetapi karena lafadznya umum, hukumnya pun umum, menjadi hukum pula bagi kita semua sampai hari kiamat. Ya. Faman amara ghairahu bil khairi, maka barang siapa yang memerintahkan orang lain kepada kebaikan, walam yaf'alhu, tetapi tidak dia lakukan kebaikan itu, au nahahu anisyarri, atau siapa yang melarang orang berbuat kejelekan, falam yatrukhu, tetapi tidak meninggalkannya. Orang dilarang berbuat kejelekan, tapi dia sendiri tidak meninggalkan kejelekan yang dia larang itu. Dalla, sikap yang demikian menunjukkan ala adami aklihi wa jahlih, menunjukkan bahwa orang itu tidak punya akal, dan menunjukkan jahilnya orang itu. Ada mu'aklih, tidak ada akalnya. Dan menunjukkan pula jahluhu, kepada ala jahlihi, kepada kebodohannya. Khususan idza kana aliman bidzalika, khususnya orang yang mengerti betul tentang masalah itu. Yang berarti qad qamat 'alaihi al-hujjah, telah tegak atasnya hujjah. Dengan ilmu yang telah sampai padanya itu. Maka berarti ketika sudah sampai ilmu kepadanya dan dia tidak menjalankannya, itu menunjukkan akalnya kosong. Itu menunjukkan sikap jahilnya dia. Wa hadhil ayatu, dan ayat ini, wa in kanat nuzilat fi sababi bani Israil, walaupun ayat ini diturunkan dengan sebab nuzul pada bani Israil Yahudi, fayyamatun likulli ahadin, tetapi ayat ini ammah, meliputi seluruhnya untuk setiap orang. Dengan kaidah itu tadi, kaidah itu tadi, dengan dalil liqaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala di ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian katakan apa-apa yang kalian tidak lakukan? Kalian memerintahkan orang dengan perkataan untuk berbuat baik, tapi kalian tidak lakukan sendiri perbuatan itu. Kalian melarang orang untuk berbuat jelek, tapi kalian berbuat kejelekan persis seperti yang kalian larang orang padanya itu. Mengapa kalian berkata apa yang kalian tidak lakukan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan Allah atas kalian kalau kalian berkata apa yang kalian tidak lakukan. Ayat ini juga sebab nuzulnya berkenaan dengan obrolan di kalangan sahabat Nabi. Kata mereka ketika ngobrol di majelis mereka, kalau terjadi pertempuran, saya akan maju tempur habis. Yang satunya lagi, kalau terjadi pertempuran, saya akan tebas lehernya orang-orang kafir. Yang satunya lagi, kalau terjadi pertempuran, saya akan menunggangi kudaku, dan aku akan berlari masuk ke barisan musuh untuk aku bikin kocar kacir musuh. Begitu saling berkata demikian di kalangan sahabat, turun ayat ini. Hati-hati, jangan ngomong saja, ya. Karena kalau ternyata diturunkan perintah jihad, terus kemudian saling dorong-mendorong, kamu aja. Hati-hati. Ya. Jangan kamu mengatakan dengan perkataan setinggi-tingginya, padahal nanti kalau memang sudah waktunya harus berbuat, beramal dengan perkataan itu, kamu kemudian surut ke belakang. Walaupun sebab nuzulnya ayat ini berkenaan dengan para sahabat yang berkata tentang masalah jihad sedemikian rupa di majelis mereka, tetapi ayat ini umum, tidak menyentuh masalah kekhususan jihad, tapi umum. Lima takulun, mengapa kalian berkata apa saja yang khair, malah tafa'alun, apa yang kalian tidak lakukan. maka yang dipakai adalah hukum umumnya, tidak terpaku kepada sabab yang khusus daripada perkara yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Walaisa fil ayati, dan tidaklah di dalam ayat ini, annal insana, bahwasanya manusia itu di dalam yakum bima amara bihi, kalau dia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, annahu yatrukul amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Ha? Bukanlah ayat ini menunjukkan kepengertian kalau orang tidak melakukan perintah Allah berarti dia tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak. Bukanlah ayat ini menunjukkan satu pengertian bahwa untuk orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus dia suci sama sekali dari kemungkaran. Harus dia adalah orang yang 100% menjalankan kemakrufan. Tidak. Tidak demikian. Ya. Lianna dallat ala taubihi. Karena ayat ini dallat menunjukkan ala taubih, kepada cercaan binisbati ilal wajib, ilal wajibain, ilal wajibain. Binisbah berkaitan dengan perkara al wajibain, wajib menyeru orang berbuat baik dan wajib mencegah orang kepada mencegah orang dari kemungkaran. Wa illa, kalau tidak demikian, faminal ma'lumi, maka adalah perkara yang telah diketahui, anna alal insani wajibaini, bahwa atas setiap manusia ada dua kewajiban, yaitu pertama amara ghairahu wa nahyahu, memerintahkan kepada orang lain dan mencegah orang lain. Ini kewajiban pertama. Yang kedua, wa amara nafsahu wa nahyaha, memerintahkan dirinya dan melarang dirinya. Memerintahkan orang lain kepada kebaikan dan melarang orang lain dari kejelekan. Memerintahkan dirinya kepada kebaikan dan melarang dirinya dari kejelekan. Dua kewajiban pada setiap orang. Fatarku ahadihima, maka ketika orang meninggalkan salah satunya, la yakunu rukhsatan fi tarkil akhar, tidaklah menjadi rukhsah, menjadi keringanan atau menjadi alasan untuk meninggalkan yang lainnya. Ketika orang meninggalkan dirinya di dalam hal memerintahkan dirinya kepada kebaikan dan melarang dirinya dari kejelekan, bukanlah berarti alasan untuk gugurnya kewajiban memerintahkan orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang lain dari kemungkaran. Fa innal kamala ayyakumal insanu bil wajibain, karena sungguhnya kesempurnaan itu ialah bila seorang manusia ayyakumal insanu, bila seorang manusia menunaikan bil wajibain, dua kewajiban tersebut. Kewajiban memerintahkan dirinya kepada kebaikan dan mencegah dirinya dari kemungkaran. Yang kedua, kewajiban memerintahkan orang lain kepada kebaikan dan melarang orang lain dari kejelekan. Kesempurnaan seorang itu ialah bila berhasil menunaikan dua kewajiban tersebut. Ya. Wan nafsul kamilu ayatrukahuma. Dan kekurangan yang sempurna, an-nafsul kamil, kekurangan yang sempurna, kekurangan yang total, bila orang itu meninggalkan kedua-duanya. Ya. Naam. Wa amma qiyamuhu bi ahadihima dunal akhar, maka kalau seorang itu menunaikan salah satunya dan tidak menunaikan yang lainnya, yaitu tadi merintahkan apa orang lain berbuat kebaikan dan mencegah orang lain berbuat kejelekan, ini dia tunaikan kewajiban pertama. Tapi kewajiban kedua dia tidak lakukan. Falaisa fi rutbatil awwali wa huwa dunal akhiri. Maka dia tidaklah termasuk golongan fi rutbatil awwal, pada kedudukan orang yang pertama, yaitu yang sempurna, yang menunaikan kedua-dua kewajiban. Dia tidak termasuk golongan orang yang ini. Duna wa huwa dunal akhir, tetapi bukan dia termasuk golongan yang terakhir ini tadi, yaitu yang meninggalkan dua-duanya. Dia tidaklah termasuk golongan yang meninggalkan dua-duanya, tetapi dia tidak termasuk golongan orang yang mengerjakan dua-duanya. Artinya, kalau seseorang dengan alasan dia belum menunaikan kewajiban yang pertama, kemudian akhirnya dia meninggalkan kewajiban yang kedua, berarti dia memang termasuk orang yang pada dirinya an-naqsul kamil, kekurangan yang total, yang sempurna kekurangannya. Sempurnanya itu pada kekurangannya, bukan. Jadi lengkap kekurangannya itu. Babar pisan sudah. Kalau sudah kayak gitu itu. Nah, jadi jangan menuruti setan untuk menghabisi sama sekali kelebihan dalam menunaikan dua kewajiban tersebut. Maka kalau kamu belum bisa menunaikan kedua-duanya dengan sempurna, tunaikan apa yang bisa kamu lakukan, dan jangan dan tidak berarti kalau tidak bisa menunaikan dua-duanya dengan sempurna berarti harus ditinggalkan dua-duanya dengan sempurna pula. Tidak. Tetapi tunaikan apa yang bisa dan berdoalah kepada Allah untuk diberi kekuatan guna menyempurnakan kekurangan yang ada. Ya. Wa aidan fa innan nufusa majbulatan ala adamil inqiyadi liman yukhalifu qawlahu wa fi'lah. Dan juga sesungguhnya an-nufus, jiwa itu, majbulatan, adalah terbiasa ala adamil inqiyad, untuk tidak mengikuti liman yukhalifu qawlahu wa fi'lah, tidak mengikuti orang yang menyelisihi omongannya dan perbuatannya. Ya, itu memang jiwa manusia terbiasa dengan demikian. Faqtida'uhum bil af'ali ablahu min iqtidaihim bil aqwalil mujarradati. Maka semangat manusia untuk mengikuti pimpinannya itu dengan melihat perbuatan-perbuatannya, memberi teladan kepada manusia dengan perbuatan, itu ablah, lebih tajam, lebih kuat daripada memberikan teladan pada mereka dengan omongan mujarradah. Mujarradah itu kosong dari amal, hanya omongan. Begitu Allah membimbing kita untuk menunaikan dua kewajiban tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Zakat profesi itu bid'ah, dari bid'ah Khomeiniyah yang dilansir bid'ah Khomeiniyah ini oleh Yusuf Qardawi di dalam fiqh zakahnya. Yusuf Qardawi mengambil dari konsep khumus Khomeini, kemudian dipoles sedikit. Namanya bukan khumus tapi zakat profesi. Padahal ya itu. Tapi beda. Zakat profesi itu tidak memenuhi dua daripada dua syarat zakat mal. Apa? Syarat untuk ditetapkannya zakat mal pada seorang itu, diwajibkannya zakat mal pada seorang itu, an-nisab dan al-haul. Salah satunya hilang, gugurlah kewajiban itu. An-nisab batas minimal, yaitu 92, seharga 92 gram emas. Al-haul yaitu sudah berlangsung 1 tahun pada dia dengan jumlah seperti itu. Maka zakat profesi tidak memenuhi. Dikiaskan lagi kepada zakat pertanian. Zakat pertanian, zakat mal lain lagi. La qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam perkara ibadah. Repot kalau qiyas dalam perkara ibadah. Masa sholat subuh cuma 2 rakaat kan sedang semangat-semangatnya. Ya kita qiyaskan aja pada sholat duhur. Pindah duhurnya itu dipindahkan ke subuh. Jadi subuhnya 4 rakaat karena masih semangat-semangatnya. Sedangkan duhur sedang orang capek-capek 2 rakaat saja. Wow, repot kalau qiyas dalam perkara ibadah. Bubar sama sekali agama ini. Nggak ada qiyas dalam agama. Hah? Mau dikiaskan ke pertanian dan sebagainya, masih itu beda. Fahim? Terus apa tadi? Zakat 8 asnaf itu ialah pembagian untuk zakat mal, zakat pertanian, ya, untuk zakat, ya, zakat pertanian itu semua. Zakat rikaz, zakat temuan, ya. Nah, itu semua untuk dibagi pada 8 ini. Adapun zakat fitrah itu khusus dibagi hanya untuk fuqara wal masakin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.